Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf karena terlambat tadi, agak macet. Dan jam kita yang di atas ini kayaknya belum diganti baterainya dari minggu lalu ya. Memang ini lebih setengah jam. Jadi sekarang jam 9-an. Sampai hadis nomor berapa? Sekarang 831 ya. Baik, 831 saya bacakan. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah. Rawahu Ahmad wa shahhahahu At-Tirmidzi wal Hakim walakin fi isnadihi maqal wa lahu syahid. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, Allah akan memisahkan dia dari kekasihnya pada hari kiamat. Riwayat Ahmad, hadis sahih menurut Tirmidzi dan Hakim, namun sanadnya masih dipertentangkan dan ia mempunyai saksi. Saya baca dulu footnote-nya baru kita masuk ke manfaat daripada hadis ini. Dalam sanadnya terdapat Husain bin Abdullah Al-Mu'afiri yang diperselisihkan oleh para ulama. Sementara syahidnya, maksudnya saksi yang menguatkan hadis ini, adalah hadis dari Abu Musa riwayat Ibnu Majah dan Ad-Darul Qutni dengan sanad yang tidak cacat, dengan redaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang memisahkan antara orang tua dengan anaknya dan antara saudara dengan saudaranya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Hakim dan Ad-Darul Qutni dengan sanad yang dhaif atau lemah, ia berkata, tidak boleh dipisahkan antara seorang ibu dengan anaknya. Ditanyakan kepadanya, sampai kapan? Ia berkata, anak laki-laki sampai balig dan anak perempuan sampai datang masa haid. Kita masuk sekarang ke manfaat yang diambil daripada hadis ini. Pertama, pertanyaan kecil, apa hubungannya antara syarat-syarat jual beli dengan hadis ini? Kita sedang membahas bab jual beli. Kenapa kok ada bahasan memisahkan antara ibu dengan anaknya? Jadi ternyata ulama mengatakan, ibu-ibu sekalian, banyak orang yang mungkin karena sedang dicoba oleh Allah tidak memiliki anak, maka mereka mengambil anaknya orang lain, baik dengan cara membelinya, dan ibunya juga terpaksa memberi karena tidak mampu, atau diambil secara paksa. Ini juga masuk dalam transaksi, tetapi diharamkan, tidak dibolehkan. Atau sering terjadi juga, dan ini bahaya sekali, sederhana tapi berbahaya, bisa menghilangkan atau mengubah jalur nasab. Masalah hak waris mewariskan, masalah penisbatan nama. Misal ada suster di rumah sakit atau bidan yang tidak beriman sama Allah, lalu datanglah seseorang yang pengen anak laki-laki, ternyata istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia membayar untuk ditukar bayinya. Mungkin dalam kondisi bayi si ibu gak tahu gitu kan. Akhirnya dengan transaksi uang yang dibayar, anak diubah. Mungkin sederhana memberikan anak ini anaknya ibu, ibunya mungkin gak tahu. Tapi ini sudah mengubah jalur nasab. Karena nanti kalau dia anak perempuan, bukan mahram bagi ayahnya, tidak boleh menjadi walinya. Ini perempuan lain ini, gitu kan, anak perempuan ini. Begitu pula kalau dia anak laki-laki, bukan mahram bagi ibunya, gitu kan, dan seterusnya. Jadi ini sebabnya kenapa hadis ini dimasukkan oleh penulis dalam bab jual beli. Karena ternyata ada orang-orang yang mentransaksikan anaknya, baik secara paksa atau karena butuh duit, atau memang ada pihak ketiga yang sengaja mentransaksikan anak orang lain. Pertanyaan lain, bolehkah saya memelihara anaknya orang lain? Gak punya anak, mau pelihara anak orang lain, boleh dalam Islam. Tetapi harus jelas siapa orang tuanya. Termasuk ibu-ibu yang misalnya donor ASI. Sekarang sering ada program donor ASI, karena ASI-nya banyak diberikan, sama mungkin dengan donor darah ya. ASI-nya lalu disimpan di freezer atau ditempatkan steril yang tertentu, kemudian nanti akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak punya ASI, yang memang mau ibunya minum ASI. Bolehkah hukum dalam Islam? Boleh dalam Islam. Tapi ingat ya, ASI seorang wanita yang kita ambil untuk diminumkan kepada anak kita yang akhirnya akan ada hubungan mahram. Anak bayi kalau minum 3 kali, bahkan ada pendapat yang mengatakan sekali saja sampai dia kenyang susu seorang wanita lain, maka sudah menjadi ibu susunya. Yang berarti kalau anak itu laki-laki, ibu ini menjadi mahramnya. Sebagaimana kasus Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Maka hukumnya berarti boleh. Tapi yang perlu diketahui adalah harus jelas siapa pemberi ASI-nya, supaya anak ini tahu kalau dia besar kemudian dia ketemu sama perempuan tersebut, dia tahu itu adalah ibu susunya. Kan gitu. Sama halnya kalau seorang ibu memberikan ASI-nya kepada anak orang lain, susuin. Misal ibu punya teman, sama-sama punya bayi. Lalu kemudian ibu A berkata kepada ibu B, saya berikan ASI saya buat anak kamu ya, kebetulan dititip misalnya. Ibu yang B mengatakan gak apa-apa. Nah pada saat dia memberikan ASI dan anak ibu si B tadi kenyang dengan ASI ibu si A, maka yang jadi ibu susunya, gitu kan. Walaupun pendapat yang saya katakan tadi, ada yang mengatakan cuma sekali saja, yang penting dia sampai kenyang, itu udah dihitung ibu susu, gitu kan. Sama halnya kalau seseorang, contoh kasus yang lain, ada temannya titipin anak, kemudian dia juga lagi menyusuin, anak temannya juga lagi sementara masa penyusuan, kemudian disusuin sama dia tanpa minta izin atau tanpa dimohon oleh ibunya si bayi tersebut. Misal karena dia cuma lihat kesian, kemudian diminumkan sama dia hanya karena kasih sayang gitu. Ini dalam hukum syar'i, dia harus membahasakan kepada temannya, tadi saya sudah susui anak kamu. Jelas ya? Karena kapan kalau dia tidak bahasakan dan anaknya sudah kenyang sampai tertidur, maka itu berarti sudah jadi ibu susunya. Juga berhubungan dengan masalah ini, Bu. Kalaupun ibu mau menyusui anaknya dari wanita lain, dalam Islam dibolehkan, tetapi cari wanita yang baik-baik. Karena air susu itu mewariskan karakter, sifat. Kalau kapan perempuan itu tidak benar, maka akan mewariskan sifat yang tidak baik kepada bayi tadi. Ini diantara hukumnya. Kemudian juga yang bisa diambil dari sini, daripada hadis ini adalah, siapa yang melakukan itu, ancamannya akan dipisahkan dari orang yang dia cintai pada hari kiamat. Ini juga pelajaran, Bu ya. Kita kalau meninggal dunia, ini sudah pernah saya titik beratkan, meninggal adalah sebuah pintu yang mau tidak mau kita harus lewatin. Orang beriman tidak akan pernah takut untuk menghadapi kematian. Kenapa? Karena mati sebuah pintu yang harus kita lewatin menuju kehidupan abadi. Jadi gak ada sesuatu yang dikhawatirkan dari kematian tuh. Kalau orang yang beriman, yang penting ibu selama hidup di dunia komitmen menjalankan perintah, menikmatin yang halal, menjauhkan yang haram semaksimal mungkin. Kalau salah meminta maaf sama Allah, udah insya Allah gak ada masalah. Mati itu hanya hitungan detik, malaikat datang mencabut ruh, kemudian kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi. Justru itu targetnya hidup di sana. Nah sekarang jangan kita juga harus tahu pada saat sudah mati di sana, sebagaimana kita kumpul dengan keluarga kita di dunia, kita juga akan kumpul bersama mereka di akhirat. Yang penting syaratnya satu, emang sama imannya dan amal solehnya, gitu kan? Jadi jangan sampai satu kafir, satu beriman. Maka tetap akan berkumpul di akhirat nanti. Jadi sabda Nabi SAW, siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, Allah pun akan pisahkan dia dari orang-orang yang dia cintai hari kiamat. Artinya Allah tidak akan satukan dia. Misal dia pisahkan ibu sama anaknya, dia pun nanti hari kiamat dipisahkan antara dia dengan anaknya. Dia pisahkan antara saudara dengan saudaranya, maka juga di hari kiamat dipisahkan dengan saudaranya, dan seterusnya. Seperti itu yang dimaksud dengan hadis ini. Pelajaran yang lain yang bisa diambil di sini dari bahasan ini adalah adanya hak asuh. Adanya hak asuh. Kalau terjadi perceraian antara seorang laki-laki dan istrinya perempuan, kemudian punya anak, dalam hukum syar'i yang disepakati oleh jumhur ulama, kalau anak-anak laki-laki itu sudah sampai dan anak perempuan di umur 7 tahun, 7 tahun ini namanya sinnut tamyiz, sudah bisa membedakan jenis kelamin, udah tahu kalau ini laki-laki ini perempuan umur 7 tahun. Kalau umur 7 tahun, anak laki-laki diberikan khiyar, pilihan. Kalau udah bisa nih, mau ikut ayahnya atau mau ikut ibunya. Di umur 7 tahun ya. Di bawah 7 tahun mutlak ikut ibunya. Ikut ibunya. Di bawah 7 tahun ikut ibunya. Tapi kalau sudah sampai umur 7 tahun, maka diberikan pilihan. Ada pendapat yang kedua mengatakan pada saat dia sudah balig, diberikan pilihan, berarti sekitar umur 12 sampai 14 tahun diberikan pilihan ikut ibu atau ikut ayahnya. Ini anak laki-laki. Kalau anak perempuan di umur 7 tahun, sama tadi di bawah 7 tahun dengan ibunya, pas umur 7 tahun, secara spontan sebenarnya ayahnya lebih berhak. Spontan ayahnya lebih berhak. Karena anak perempuan berbeda. Anak perempuan itu si ayah mempunyai kewajiban menafkahinya, mengurusnya, mendidiknya sampai dia menikah. Sampai dia menikah. Beda anak laki-laki. Kewajiban nafkah seorang ayah itu hanya sampai dia balig. Maka kalau anak perempuan itu umur 7 tahun semestinya diberikan kepada ayahnya. Jangan karena misalnya kita mengatakan ini anak saya, enggak boleh. Tetap tidak bisa, tapi hak asuh pindah ke tangan si ayah. Kecuali dia memang ada udzur syar'i, misal orangnya tidak baik. Kita bisa menyampaikan kepada hakim, orang ini pendidikannya enggak baik, mungkin dia mabuk, mungkin dia gini, mungkin dia tidak ngajarin sholat, dia mungkin bisa menyesatkan anak saya, itu lain. Disampaikan kepada hakim, hakim akan memberikan nanti pindah hak asuh kepada si ibu. Tapi ingat, secara syar'i seperti itu. Riwayat yang lain, tadi yang kita sudah bacakan di footnote, ya, ini pendapat, tapi ini hadisnya lemah ya. Kalau anak laki-laki sampai balig, kalau anak perempuan sampai haid, gitu kan, baru dibelikan khiyar, pilihan, ngikut siapa nih, ayahnya atau ibunya, gitu kan. Tapi ini cuma hak asuh ya. Perlu juga diketahui, kalau ini kalau misalnya ada seseorang berpisah suami istri, maka walaupun ada masalah yang sedang kita hadapin dengan mantan pasangan kita, jangan hubungkan itu dengan anak, nggak ada hubungannya. Maka Allah mengatakan wasyawir bainakum, bermusyawarahlah di antara kalian. Tidak bisa, nggak bisa nanti karena kita ego marah sama pasangan, kemudian anak ini sudah nggak perlu lagi ketemu sama ayahnya misalnya, nggak boleh ketemu lagi sama ibunya, nggak boleh, haram dalam agama, nggak ada hubungannya. Udah kita sudah nggak mau ya sudah, tapi anak tidak boleh. Kita enggak punya hak untuk tidak mempertemukan dengan ayahnya atau dengan ibunya. Jadi tetap harus dibiarin, ditunjukkan bahwasanya hukum syar'i itu kamu harus bakti dengan ayahmu, bakti dengan ibumu, gitu kan? Disuruh telepon, kalau perlu kita yang suruh telepon kalau tinggal bersama sama kita di rumah, diantarin ketemu, gitu kan? Kita enggak perlu ketemu, enggak ada masalah kalau emang sudah tidak merasa cocok, gitu kan? Walaupun sebenarnya perpisahan dalam Islam itu adalah jalan terakhir. Kalau sudah tidak ada lagi hal-hal yang bisa diperbaikin. Ingat, dalam rumah tangga selalu setan menggunakan 1001 jalan agar ada saja kenangan buruk yang diingat. Dan kenangan baik itu semua dilupakan. Karena targetnya harus pisah. Targetnya harus pisah. Tapi yang kita bahas adalah masalah hak asuh anak. Ya, hak asuh anak, kalaupun sampai umur tadi sudah saya katakan yang paling kuat pendapat ulama 7 tahun, maka anak laki-laki diberikan khiyar, pilihan, mau ibu atau ayah ikutnya, gitu kan, tinggal, dibiayai dan segalanya. Kalau anak perempuan 7 tahun mutlak lebih cenderung kepada ayahnya langsung. Itu sudah mendekati umur haid ya. 7 tahun itu sudah dianggap umur haid. Ada beberapa wilayah itu, terutama kalau wilayah panas ya, cuaca panas kayak Jazirah Arab, Afghanistan, Pakistan, memang mereka cepat sekali balik. Mungkin umur 7-9 tahun itu sudah haid, gitu kan. Nah, kalau sudah haid itu berarti sudah berlaku hukum syar'i badannya. Gak boleh terbuka auratnya, wajib sholat, gak boleh begini, gak boleh begitu, macam-macam. Dan itu yang bertanggung jawab mutlak adalah si ayah sampai anak perempuan tersebut menikah. Jadi ini pelajaran yang diambil dari hadis 831. 832. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a gulamaini akhawaini fabi'tuhuma fafarrattu bainahuma fadhakartu dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala adrikhuma fartaji'huma wala tabi'huma illa jami'a. Rawahu Ahmad wa rijaluhu thiqat wa qad sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Al-Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wat Tabarani wa Ibnu Qattan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah menyuruhku untuk menjual 2 orang budak kecil bersaudara, 2 orang adik kakak. Ini budak, dan sudah pernah saya jelaskan budak bisa diperjualbelikan dan sumbernya dari hasil peperangan, rampasan perang, atau di pasar perbudakan yang memang sudah diperjualbelikan sebelumnya. Lalu aku menjualnya secara terpisah dan aku beritahukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, susullah dan ambillah kembali dan jangan menjual mereka kecuali dengan bersama-sama. Riwayat Imam Ahmad dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Hakim, Tabarani dan Ibnu Qattan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ibu-ibu sekalian, ada hukum perbudakan di dalam Islam. Sebagaimana agama-agama lain juga punya hukum perbudakan. Jadi kalau terjadi peperangan antara pasukan Islam sama pasukan kafir, kemudian pasukan Islam menang, semua yang ada di pasukan tersebut atau di kota yang sedang diserang menjadi budak orang Islam. Tapi budak sini jangan difahami negatifnya ya. Karena begitu menjadi budak, ada beberapa hukum yang mesti difahamin. Yang pertama, setiap muslim yang punya budak disunnahkan dan dianjurkan membebaskannya. Begitu punya status budak, dibebasin dengan kalimat saya bebasin kamu. Dan itu ibadah ya, dan itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih cenderung lagi kata ulama, dididik dengan cara agama, kemudian dibebasin. Kemudian dibebasin. Bolehnya juga secara syar'i tuan yang memiliki budak itu ya, menikah dengan budaknya. Kalau perempuan memiliki budak laki-laki, maka dia harus membebaskan dulu budak itu, mengatakan saya bebasin kamu, lalu menikah dengan dia. Jadi tidak boleh menikah dalam kondisi laki-laki itu masih dalam keterbudakan. Kalau perempuan boleh tuannya menikahinya dalam kondisi dia budak, tidak harus dibebasin, karena memang tetap dia akan dibawa naungan suaminya. Yang ketiga, bolehnya budak itu melakukan mukatabah. Mukatabah itu dia sepakat sama tuannya, mengatakan saya akan, berapa kira-kira nilai saya kalau saya mau bebas. Kata tuannya 100 juta misalnya. Baik, saya akan bekerja, kata budaknya, saya akan bayar pada Anda cicil setiap bulan 10 juta. Jadi dalam 10 bulan saya bebas. Kata tuannya baiklah, namanya mukatabah. Jadi si budak membebaskan diri dengan membayar nilai yang diminta oleh tuannya. Kemudian budak juga, yang kelima, boleh digunakan untuk pembersihan dosa atau pelanggaran. Namanya kafarah. Seperti orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kafarah yang pertama adalah bebasin budak. Kalau tidak ada, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan? Ini diantaranya. Kemudian kita lihat juga sumpah dalam Islam mengatakan demi Allah, tapi ternyata sumpah kita tahunya setelah itu keliru. Maka kafarahnya, dendahnya, bebasin budak. Kemudian berpuasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan dan pakaian 10 orang miskin. Seseorang kalau membunuh orang lain secara tidak sengaja, maka ada kafarah diyahnya, membebasin budak, ya, membebasin seorang budak. Jadi dalam Islam kita lihat memang ada keterbudakan itu, tapi diatur dengan cara rapi, ya. Dan dalam bab-bab kitab-kitab fikih itu ada memang khusus bab raqabah, bab membahas tentang masalah budak. Dalam hukum menjual budak itu, tidak boleh dalam hadis ini memisahkan antara budak dengan saudaranya kalau lagi bersamaan, gitu kan? Begitu pula sebagian ulama mengatakan dari hadis ini sama halnya tidak boleh menjual seorang ibu yang dia dalam posisi budak dengan anaknya. Jadi kalau dijual ibunya, maka anaknya pun ikut dalam transaksi tersebut antara ayah dengan anaknya. Tapi kalau antara suami istri dibolehkan, antara suami istri dibolehkan sehingga dia terpisah rumah dengan suaminya, walaupun nanti lebih afdhal dan lebih baik seorang muslim selalu membebaskan lalu ya menjalankan atau mempertemukan dengan pasangan hidupnya. Yang keenam, budak ini ada istilah maula. Ada istilah maula. Apa itu maula? Kalau ibu misalnya punya budak, ibu bebasin, ibu mengatakan saya bebasin kamu. Maka misal nama si budak ini A, si A. Kemudian ibu bernama misalnya Aisyah. Maka dikatakan A maula Aisyah. Artinya dia yang telah bebasin si Aisyah ini. Tapi tidak cukup di situ, ya. Istilah maula ini bukan cuma sekedar ditahu kalau dia adalah bekas budaknya si fulan atau si fulan yang bebasin. Tetapi kalau budak itu meninggal dunia nanti, maka termasuk tuannya ini memiliki hak waris. Memiliki hak waris. Misal ada seorang budak, kemudian dibebasin oleh seorang muslim atau muslimah, dibeli misalnya. Kayak Bilal, waktu dibeli oleh Abu Bakar, dibebasin dari, ya, siapa namanya? Lupa, namanya Umayyah. Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal dulu, dibeli. Maka dikatakan Bilal maula Abu Bakar, gitu kan. Nah kalau Bilal meninggal, Abu Bakar termasuk mendapatkan warisannya, karena memang dia yang bebasin, gitu. Nah ini diantara hukum-hukum berhubungan dengan masalah budak. Tapi intinya tidak boleh menjual kalau dia adik kakak secara bersamaan dipisahin, jadi disatuin. Sebagian ulama juga mengatakan terlepas daripada budak, terlepas daripada budak, dianjurkan kalau seseorang itu memiliki pembantu, gitu kan, dan ada adik kakak yang mau bekerja, maka lebih afdal dua-duanya dipekerjakan, tidak dipisahin. Tapi ini bukan hukum budak, ya. Ini cuma diambil benang merah daripada hadis ini. Kalau kita mendapatkan ada dua orang anak yatim misal yang mau sekolah, dua-duanya dibiayain. Kalau kita mau pekerjakan, dua-duanya dipekerjakan, gitu loh. Jadi seperti itu adab dalam agama kita yang bisa diambil daripada hadis ini, Allahu a'lam. Kemudian hadis 833. Sampai sini enggak ada yang mau bertanya, ya? Kalau ada yang bertanya langsung aja, ya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala as-sa'ru fil madinati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nas ya Rasulullah qala as-sa'ru fasa'ir lana. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Mahal barang-barangnya. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tentukanlah harga bagi kami. Pastikan harganya ini sekian, tentuin harganya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lah penentu harga, dialah yang menahan, melepas dan memberi rezeki, bantu memberi rezeki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda. Riwayat Imam 5 kecuali An-Nasa'i, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Dilihat footnote nomor 1, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab At-Talkhis sanadnya menurut syarat Imam Muslim. Jadi maksudnya hadis ini sahih. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah di zaman Nabi SAW terjadi juga lonjakan naik harga. Dan ini sesuatu yang biasa dalam alam bisnis. Kadang-kadang mungkin karena susahnya barang itu untuk ditemukan sehingga melonjak harganya, gitu kan? Atau memang mungkin karena ada permainan di antara para pedagang untuk menaikkan produk sehingga memang dinaikkan harganya. Intinya dalam ekonomi biasa terjadi pelonjakan harga, dan jarang sekali terjadi malah penurunan harga, gitu kan? Pelajaran yang kedua, Nabi SAW waktu diminta untuk menentukan harga karena melonjaknya, beliau menolak. Dan ini berarti juga pihak pemerintah tidak boleh menentukan harga sementara harga itu memang lagi susah untuk ditentukan, ya. Bukan berarti tidak boleh ditentukan secara mutlak, enggak. Ini kan sedang terjadi kasus. Misal bawang tadinya harganya 5.000 misal per kilo, ini contoh saja. Tiba-tiba panen pada tahun itu berkurang, naik harganya menjadi 10.000. Orang-orang pada berlomba-lomba menjual 10.000. Sebenarnya harganya sudah ada 5.000-an. Mungkin juga pemerintah sudah tentukan sebelumnya 5.000, tapi dia melonjak karena barangnya jarang dan pemerintah membiarkannya, gitu kan? Nah, di sini pemerintah tidak boleh mengatakan sekarang jual 10.000, enggak usah ikut-ikutan. Tetap dia ada dengan harga yang pertama. Karena ini kebetulan karena ada kasus saja, dia pasti akan reda di satu waktu. Yang dimaksud ini tidak boleh adalah pada saat lagi melonjak, pemerintah ambil alih kemudian ditentukan dengan harga yang tertinggi akan menyusahkan masyarakat. Makanya ini difahamin daripada penutur atau tuturan Nabi SAW yang mengatakan sesungguhnya Allah lah penentu harga. Artinya nanti dengan sendirinya, dari mana kita bisa tahu nih bawang harganya sekian, ya, bawang merah sekian, bawang putih sekian, cabai sekian. Kesannya kan kita yang menentukan, ya. Ini ulama mengatakan kalau kita berbicara secara imaniyah, memang Allah lah yang menentukan harga-harga itu sebenarnya, gitu kan? Yang sudah umum diketahui oleh masyarakat. Nanti mereka tinggal mengikuti saja, ya, apa yang terlintas di hati mereka untuk menentukan harga. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah lah penentu harga. Ini yang difahami dari potongan kalimat ini. Dialah yang menahan, melepas, dan pemberi rezeki. Artinya terjadinya juga panen yang tidak maksimal itu tidak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasti ada sebabnya kenapa Allah lakukan itu sehingga terjadi penaikan harga yang tinggi misalnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemahaman kepada manusia, jangan semuanya dikembalikan kepada pemikiran dia sebagai manusia, tapi harus faham tetap apapun rambut jatuh dari kepala kita tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan hikmah-hikmah memang yang Allah inginkan. Dan aku berharap di sini alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terima beliau tentukan harga pada saat lagi melonjak, menemui Allah dan berharap tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda. Jadi jangan sampai nanti Nabi bilang tentuin harga deh, terus orang-orang bilang, terus Nabi SAW tentuin, ternyata ada yang terzalimi. Misal pemilik produk, misal pembeli tidak tahu. Maka orang-orang ini lalu menuntut Nabi SAW hari kiamat. Nah, ini juga harus difahamin oleh para pemimpin. Jangan sampai mereka berbuat kezaliman, karena satu kezaliman, satu keputusan yang salah dari seorang pemimpin itu akan merata efeknya kepada seluruh masyarakat, gitu kan? Sekali dia naikin sebuah produk misalnya, seluruh masyarakat rasain, gitu. Dan berapa banyak orang yang dia harus pertanggungjawabkan di depan Allah hari kiamat kalau dia zalim. Lain kalau benar-benar karena kasus, karena masalah. Gak bisa negara keadaannya begini misalnya, benar-benar keadaannya begitu, oke lain. Tapi kalau dia sengaja saja naikin, mungkin untuk kepentingan pribadinya, mungkin hanya untuk maslahat-maslahat tertentu buat dirinya atau buat orang lain, pedagang-pedagang misalnya, ya, orang sengaja naikin produk dan seterusnya, karena banyak pedagang-pedagang juga yang licik ya. Pada saat dia masuk kepada para pemimpin, dia sengaja memasukkan produk tersebut dengan harga yang tinggi, kemudian dia memberikan persentase buat pemimpin dari harga itu sehingga di ACC dan diterapkan. Orang terpaksa harus ikutin kena peraturan pemerintah, tapi pedagang ini mendapatkan keuntungan. Mungkin produknya tidak seperti yang diharapkan kualitasnya, mungkin tidak dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin harganya tidak masuk di akal. Walaupun di dalam Islam dibolehkan bertransaksi atau menjual barang dengan harga yang tidak terpatok. Misal, saya beli barang Rp10.000, saya mau jual 1.000.000, boleh gak Ustaz? Boleh, dalam Islam tidak ada larangan, karena tidak ada penentuan harga, gitu kan? Kita beli produk, atau misal ada orang menghadiahkan kepada kita jam tangan, hadiah. Ternyata pada saat kita mau jual, butuh duit, harganya memang mahal. Ya sudah, gitu kan? Itu bukan hal yang melanggar syar'i, enggak ada sesuatu yang salah di situ. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis 833 tentang utamanya tidak bolehnya seorang pemimpin menentukan langsung harga pada saat lagi bergejolak sehingga khawatir mendzalimi orang lain, gitu kan. 834 wa an Ma'mar ibn Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un, rawahu Muslim. Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan menimbun barang kecuali orang yang berdosa. Riwayat Imam Muslim. Ada orang sengaja nimbun barang banyak, dan itu ini tidak boleh dalam Islam, dengan alasan atau dengan tujuan supaya pasar kosong nanti dia milikin semua lalu dinaikin harga. Ini jelas perbuatan dia berdosa, tidak boleh. Dari sisi lain difahami juga dari hadis ini bahwasanya dianjurin setiap orang yang mau sukses dagang itu begitu ada barang ada yang nawar jual, selesai. Udah enggak usah ditahan. Gitu kan? Kalau mau mengikuti bisnis yang dianjurkan dalam agama kita dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya anjurkan, setiap ada barang kita kemudian sudah ada yang nawar, kita udah tahu itu harganya cocok, gak usah lagi berangan-angan, mungkin ada orang yang beli lebih mahal, itu gak usah pikirin. Dalam hukum syar'i, kalau niat jual-jual aja, dengan izin Allah itu sudah terbaik insya Allah. Berapa banyak orang malah sebaliknya kan, begitu produk ada nih, kemudian ditawar produk dia, dari nanti saya mau tunggu yang lebih mahal, ujung-ujungnya karena terlalu tamak, akhirnya gak laku, ataupun terpaksa nanti dijual dengan harga yang lebih murah dari apa yang dia inginkan. Makanya termasuk pelajaran dalam hukum syar'i, kalau sudah niat jual, udah tahu ada untungnya, udah selesai, kita lepasin. Nanti beli lagi produknya, yang lain, kemudian kita dagang lagi dan seterusnya. Pedagang yang seperti ini, insya Allah dijamin akan lebih cepat perputaran uangnya, gitu kan? Yang bisa diambil juga dari hadis ini. Intinya nggak boleh nimbun barang ya, yang dia tujuannya untuk menarik nanti pasar. Ya, supaya memang habis di pasaran kemudian dijual mahal sama dia. Beda kalau kita nimbun barang ini dalam arti kata untuk kebutuhan bulanan, beli beras sekian karung untuk kebutuhan rumah, itu lain. Ya, ini tidak masuk dalam larangan. Ini hanya untuk orang yang dagang saja, sengaja untuk meraut keuntungan yang lebih dengan cara membeli semua apa yang di pasar. Kan ini lagi mendunia ya sekarang. Kasus waktu Indonesia lagi krisis kan begitu. Datangnya Soros di Indonesia, dia beli semuanya dolar awalnya, gitu kan, dihabisin, kemudian di pasaran bersih. Orang pikir, oh ya untung dilebihin sekian rupiah saja. Kemudian setelah habis di pasaran, di Indonesia habis stok dolarnya, naik, menjolak. Gitu kan. Akhirnya mau dijual kembali pun, orang-orang pada mau beli karena butuh, termasuk negara, maka terpaksa beli dengan harga yang diinginkan oleh orang yang sudah berbuat kezaliman tadi. Akhirnya kan waktu itu sudah tidak stabil dari berapa ribu dulu dolar tuh. cuman 2.000, 3.000, naik pelan-pelan terus sampai 18.000 kan itu. Akhirnya semua dirugikan. Nah, ini termasuk contoh real bahwasanya yang diharamkan seperti ini. Jadi tidak harus produk dalam bentuk fisik, termasuk juga uang yang sekarang banyak dipermainkan oleh orang-orang itu. Kemudian 825, wa Nabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la tasurrul ibila wal ghanama famanittaba'aha famanibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubuha in syaa amsakaha wa in syaa raddaha wa sa'an min tamrin. Muttafaqun alaih. Wa li muslim fahuwa bil khiyari thalathata ayyam wa fi riwayah lahu allaqaha al-bukhari wa radda ma'aha sa'an min ta'am la samra'a qala al-bukhari wa tamru akthar. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menahan susu unta dan kambing. Barang siapa yang membelinya, ia boleh memilih yang lebih baik antara dua hal setelah memeras susunya, yaitu jika dia mau ia boleh menahannya, dan jika tidak ia boleh mengembalikannya dengan satu sa' kurma. Muttafaqun alaih. Menurut riwayat Imam Muslim, ia boleh memilih selama 3 hari. Menurut riwayatnya yang dikomentari oleh Bukhari, ia mengambilnya beserta satu sa' makanan tanpa gandum. Bukhari berkata, dan kurma itu lebih banyak. Footnote nomor 1 dulu. Tasriyah adalah pengikat puting susu domba yang disebutkan dalam hadis di atas ya. Di situ ada dikatakan la tasurrul ibila. Jadi tasriyah itu istilah bagi pengikat puting susu domba atau unta dan tidak memerahnya sehingga air susunya terkumpul menjadi banyak. Sehingga orang yang akan membelinya mengira bahwa binatang tersebut biasa banyak susunya. Makna asal kata tersebut adalah menahan air di suatu tempat sehingga menjadi banyak. Yang kedua, dalam riwayat Muslim dan lainnya disebutkan sa'an min tamrin la samra, satu ya, gantang kurma tanpa gandum. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ini khusus bagi orang yang menjual susu kambing atau unta, gitu kan? Atau susu sapi juga termasuk. Biasanya orang yang memerah susu tahu, kalau susu setelah diperah, kantung susunya kan ngempes ya. Biasanya nunggu sapi atau kambing atau untanya makan dulu beberapa jam, kemudian dia baru terisi lagi susunya, gitu kan? Nah, ada orang biasanya, kalau dia orang dulu ya, zaman dulu kan orang tidak pernah menaruh di botol atau dibuat kayak bubuk sekarang ya. Zaman dulu lebih banyak kena dengan hadis ini. Jadi orang biasanya kalau ada pagi hari dibuka sama dia peternakannya, siapapun yang mau datang merah susu gitu kan, dijual sama dia. Kadang-kadang dijual satu kantong susu itu. Yang misalnya satu kantong susu sapinya lagi penuh, lalu diperah sama dia sendiri oleh pembelinya. Ya berapa yang dia dapat dari kantong susunya itu, misal menjadi 2 gelas, 4 gelas, ya sudah harganya harga kantong susunya, bukan harga berapa banyak yang dia dapat. Itu ada juga di zaman dulu dijual dengan perahan, berapapun yang dia dapatkan dihitung misalnya per nampan, gitu kan? Seperti itu. Tapi umumnya mereka menghitung kantong. Ada kasus-kasus yang terjadi di zaman dulu biasanya, orang itu paling suka membeli susu dari sapi, dari unta atau kambing yang kantong susunya penuh. Bukan karena banyak yang akan dia dapat, bukan karena itu. Karena umumnya hewan yang menyusui itu dianggap sehat kalau kantong susunya penuh. Nah, ada cara, walaupun unta sama kambing itu kurus, bisa penuh kantong susunya, kelihatan kayak kuat, kayak seger, gitu kan? Dengan cara dibiarin penuh kantong susunya, lalu kemudian putingnya tuh diikat, sengaja diikat, kemudian diberikan makanan tambahan, sehingga dia menyusui lagi. lebih penuh kantongnya. Kalau sapi atau unta atau kambing yang sehat, itu memang dia makan sedikit langsung penuh kantong susunya dan harus diperah. Kalau enggak akan numpah-numpah sendiri, gitu kan. Nah, kasusnya adalah ada orang yang sengaja supaya dianggap untanya atau sapinya atau kambingnya ini sehat, maka sengaja diberikan makanan dan diikat. Mengikat ini ada hukum syar'i. Tidak boleh mengikatnya, gitu kan? Dia tidak boleh mengikatnya. Kemudian yang kedua diambil pelajaran, kalau seandainya seseorang membeli susu, dia bilang, "Saya beli nih kantong susu sapi kamu nih. Berapa misalnya sekian dirham atau sekian rupiah lah dibeli." Kemudian pada saat dia sudah bayar, gitu kan? Sebelum dia perah, dia mau batalin. Enggak jadi. Atau mungkin ada yang sedikit dia perah kemudian dia batalin, "Saya enggak jadi beli deh. Saya enggak butuh susu sekarang." Bolehkah dia batalkan transaksinya? Boleh, tapi dengan syarat dia membayar supaya dikembalikan duitnya. Dia membayar dengan satu genggam kurma. Ya, satu genggam kurma karena membatalkan transaksi ini. Apa alasannya kira-kira? Karena susu itu di kantong hewan kalau dibiarin ya beberapa saat saja, kalau gak dikeluarkan maka dia akan merusak. Dia akan rusak dengan sendirinya. Ya. Ini hampir sama semua dengan mungkin ibu-ibu pada saat menyusui juga itu kalau dibiarin tidak diberikan kepada bayinya dalam sehari, itu malah sudah tidak bagus kualitasnya. Jadi memang harus dikeluarkan. Seperti itu juga pada hewan ini. Jadi tidak boleh dia menahannya. Orang yang sudah beli kemudian dia batalkan, berarti kesannya nanti ini lebih dekat kepada rusaknya susu itu. Maka dia harus untuk mengambil kembali uangnya membayar dengan satu genggam kurma. Kemudian ada lafadz Bukhari, fahuwa bil khiyari thalathata ayyam, dia juga diberikan kesempatan untuk memilih sampai 3 hari. Di sini ulama menjelaskan yang dimaksud dengan dia diberikan kesempatan untuk memilih selama 3 hari. Kalau ada orang yang mau membeli susu kambing, sebelum dia bayar dia bilang, "Ini nanti jadi milik saya yang ada di kantong susu kambing ini." Kemudian dia belum bayar, tapi dia sudah bilang, pembeli juga sudah mengatakan, "Baiklah, saya akan jual kepada kamu." Seperti ibu kalau mau beli gelas ini misalnya, ibu bilang sama saya, "Simpanin buat saya ya, nanti saya balik dari restoran habis makan baru saya beli." Berarti kan sudah ada omongan kalau produk ini disuruh simpan. Nah, kalau ada omongan seperti itu, dalam hukum syar'i boleh pembeli dan penjual mempertahankannya 3 hari. Boleh mempertahankannya 3 hari. Setelah 3 hari batal, dianggap sudah batal, udah boleh dijual ke orang lain. Tentu lebih aman tidak usah ya. Kita mengatakan begini aja, kalau emang pasti mau balik, mau beli silahkan dibeli. Kalau enggak ya enggak. Kecuali kalau memang kita mau terima hukumnya. Karena sekali kita bilang ya udah enggak apa-apa deh, misal ya, terus pembeli itu lupa, dia pulang ke rumahnya, dia lupa barang ini kita sudah simpanin buat dia, maka tetap barang itu dipertahankan 3 hari. 3 hari baru boleh kita jual lagi ke orang lain. Faham hukumnya ya? Itu yang dimaksud dengan fahuwa bil khiyari thalathati ayyam. Dia diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan jadi atau tidaknya maksimal 3 hari. Jadi ini hadis-hadis yang atau beberapa pelajaran yang diambil daripada hadis Bukhari Muslim ini. Hadis 836, wa nabi Mas'udin radhiyallahu anhu qaal, "Man ishtara syatan muhallafatan faraddaha falyaruddaha ma'aha sa'an." Rawahul Bukhari wa zadal Ismailiyyu min tamrin. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membeli seekor kambing yang penuh susunya tidak diperas, lalu ia mengembalikannya, maka hendaklah ia mengembalikannya beserta atau bersama 1 sa'. Riwayat Bukhari, Al-Ismaili menambahkan 1 sa' dari kurma. Lihat footnote nomor 2. Muhaffalah artinya binatang yang tidak diperas susunya, binatang yang air susunya terkumpul banyak. Dari hadis ini diambil pelajaran, kalau seseorang sempat membeli seekor domba, sama kalau kita beli produk, Tapi di sini lebih cenderung dibahas masalah kambing yang memang ada susunya. Setelah kita beli sehari, mau dikembalikan kepada pembelinya. Kambing ini mau dikembalikan. Bolehkah dalam agama? Boleh, dengan dua syarat. Yang pertama, sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ini kalau saya tidak cocok sama kambing ini, saya akan kembalikan ya. Berikan saya waktu sehari, dua hari, tiga hari. Ada pembicaraan sebelumnya. Kalau ada pembicaraan ini berarti sudah masuk dalam syarat. Yang kedua, pada saat dikembalikan pun, kalau tadinya kambing ini punya susu, dan pada saat dibeli oleh pembeli susunya gak diperah sama dia. Kan kalau dia beli, diperah susunya, itu hak dia, sudah punya dia kan. Pada saat dia mau kembalikan, tentu tidak mungkin bisa disamakan kadar susu yang ada pada saat dia beli. Maka dia mengganti khusus susu itu dengan satu sak. Satu sak itu sekitar 2,5 kilo. Boleh gandum, boleh kismis, boleh kurma. Ya, sebagaimana di sini ditambahkan oleh Ismaili, salah satu perawi hadis mengatakan yang dimaksud dengan satu sa adalah diisi kurma. Ya, satu sa ini berarti 2 genggaman telapak tangan orang dewasa, sekitar 2,5 kilo lah ya. Itu diberikan atau dikembalikan bersamaan dengan kambing yang dikembalikan kepada pemiliknya. Hadis 837, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu balalan fa qala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasha falaysa minna. Itu tolong ditambah titik ya, bahasa Arabnya tuh. Itu kan man gassa, sin ya. Diganti jadi shin, tambah titik. Man gassa falaysa minna. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW melewatin sebuah toko yang toko itu ada gandum yang sedang dijual, ditumpukin. Lalu Nabi SAW memasukkan telapak tangan beliau ke bagian bawahnya gandum itu. Ternyata jari-jari Rasulullah SAW tersentuh dengan sesuatu yang basah. Maka beliau bertanya, apa ini wahai penjual makanan? Kenapa kok ada yang basah nih di bawah? Penjual mengatakan, terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa engkau tidak letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan footnote nomor 3, yaitu makanan yang terkumpul seperti bukit kecil. Pelajaran yang paling besar yang diambil daripada hadis ini, tidak boleh menipu. Makanan, minuman, apa saja produknya, semuanya harus ditransparansikan. Transparan, gak boleh disembunyikan. Saya pernah kasih contoh itu hari, jual mobil. Ini mobil saya mau jual. Ditanya sama pembelinya, ini mobil pernah tabrakan gak? Gak pernah. Padahal sebenarnya sudah 7 kali tabrakan. Gak boleh. Emang pernah tabrakan. Di sebelah mana? Sebelah sini. Tapi saya sudah masukin di bengkel. Insya Allah dengan kejujuran itu dia jadi beli. Karena memang orang yang lihat sekarang adalah bersihnya dan mulusnya mobil itu. Bukan masalah kasus dia pernah tabrakan sebenarnya. Banyak orang memulai transaksi dengan bohong, akhirnya batal. Karena dia berharap pembeli beli, ternyata gak jadi beli, gitu kan? Tapi kalau dia jujur, insya Allah Allah SWT akan berkahi. Sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau 2 orang pembeli dan penjual dua-duanya jujur, maka Allah berkahi transaksi mereka. Tapi kalau salah satunya bohong, apalagi dua-duanya bohong, maka Allah angkat berkah transaksinya. Produk yang dibeli tidak akan berkah, kemudian juga mereka yang mendapatkan uang itu juga tidak mendapatkan berkah dari uang yang sudah didapatkan. Gak boleh menipu. Kalau ibu punya 2 produk, makanan misalnya, ini makanan yang kemarin dan ini makanan yang sekarang, beda sisi kualitas, tentu ini lebih segar. Dalam Islam boleh dijual kalau ini belum rusak, tapi memang yang ditonjolin, diperlihatkan, ini yang kemarin, ini yang sekarang. Jadi seperti ini Nabi SAW ajarkan, harus diperlihatkan, tidak boleh disembunyikan. Allahu'alam. Jadi dua-duanya boleh dijual. Baik, ini hadis yang terakhir 838. Maaf, sampai 839 ya. Nanti kita akan lanjut 840 insyaallah belum akan datang. Wa an Abdullah bin Buraida an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasal 'inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu mimman yattakhiduhu khamra faqad takahhaman nar 'ala basiratin. Rawahu At-Tabarani fil Awsat bi isnadin hasan. Dari Abdullah bin Ubraida, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membiarkan anggurnya pada musim panen untuk dijual kepada orang-orang yang membuat minuman keras, maka sungguhnya ia telah menempuh api neraka dengan sengaja. Diriwayatkan Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Hadis ini menjelaskan tidak boleh ada dukungan terhadap ya, apapun yang akan dijual dalam bentuk haram, walaupun kita jual bahan bakunya. Ini kan bahan baku anggurnya. Maka menjual bahan baku tidak boleh dijual kepada orang yang akan membuat atau mengelolanya menjadi barang-barang yang haram. Contoh anggur dijual kepada penjual minuman keras. Atau mungkin ibu bisa tarik dalam apa saja. Kira-kira kita menahan atau menjual produk lalu dilakukan, diberikan kepada atau digunakan untuk orang-orang yang salah. Sama kasus saya kasih contoh, ibu jual pakaian. Kemudian ibu tahu nih, pakaian yang ibu buat, ibu desain, dipakai oleh penyanyi tampil telanjang, gitu kan? Maka berarti kita punya andil di situ, gitu. Jadi kalau kita tahu jelas orang ini akan pakai pada yang haram, nggak boleh. Tapi kalau kita jual secara umum di pasar, jual baju, daster dan segalanya terbuka. Tapi memang umum, orang mungkin seorang istri beli, dia pakai di rumahnya untuk suaminya, itu secara umum ya. Kita nggak tahu orang ini akan pakai salah atau enggak, gitu kan? Tapi kalau ada orang sengaja mendesain baju untuk dipakai bermaksiat, ini gak boleh, jelas. Jadi uang yang dia dapatkan haram hukumnya. Ini sebagaimana diambil dari hadis 838. Hadis terakhir 839, wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kharaju bid dhaman rawahu al khamsa wa dha'afahu al Bukhari wa Abu Dawud wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Qattan. Seperti biasa dibaca footnote dulu nomor 1. Hadis ini dalam riwayat Abu Dawud mempunyai 3 sanad. 2 sanad diantaranya terdiri dari rawi-rawi hadis sahih. Sedangkan sanad yang ketiga menurut Abu Dawud tidak kuat. Barangkali karena padanya terdapat Muslim bin Khalid Al-Azzandi, guru Asy-Syafi'i, yang disepakati dapat dipakai hujjah. Yang dimaksud dengan kharaj adalah pemasukan dan manfaat, yakni pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, namun apabila barang tersebut rusak ketika jual beli tidak sah, ia wajib menggantinya. Saya baca terjemahannya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, pengeluaran itu dengan tanggungan. Riwayat Imam 5, hadis ini dhaif dalam pandangan Imam Bukhari dan Abu Daud. Tetapi hadis sahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Hakim dan Ibnu Qattan. Di sini juga perlu kita ketahui, Imam Bukhari mendhaifkannya, kan gitu. Dan Abu Daud, tapi Abu Daud menyebutkan dalam kitabnya, hadis ini memiliki 3 jalur, 2 sahih, 1 yang lemah. Berarti karena banyak sekali yang meriwayatkan yang lain, ulama mengatakan hadis ini sahih. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran itu dengan tanggungan? Sama tadi footnote, yang dimaksud adalah pemasukan dan manfaat, yakni pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, namun apabila barang tersebut rusak ketika transaksi jual beli, maka ia wajib menggantinya. Misal, ibu beli sebuah produk nih, kita lagi pegang baju misalnya, atau apa sajalah, gitu kan, anggap baju, lebih mudah difahamin. Kemudian kita lagi nawar-nawaran nih, lagi nawar-nawar produk. Waktu kita pegang baju itu bersih, bagus, gak ada masalah. Emang bagus gitu kan. Ternyata pada saat kita lagi negosiasi, disiapin kopi misalnya oleh orang yang punya tempat. Kita sambil minum kopi, asyik ngobrol, kopinya tumpah di bajunya. Jadi rusak bajunya nih. Atau misal seseorang sepatunya kotor menginjak baju yang berwarna putih sehingga jadi kotor bajunya. Bagaimana sekarang ini? Baju tadi tidak seperti lagi yang tadi. Maka di sini ulama mengatakan ada cara, kalau pemilik barang mengatakan tidak masalah, sudah gugur hukum. Tapi kalau dia enggak mau terima, maka berarti orang yang tadi niat membeli itu punya kewajiban mengembalikan seperti awal atau dia membelinya. Gitu kan? Itu kondisi kalau pembeli yang membuat masalah. Kalau penjual yang buat masalah, misal dia tawarin produk, ini produk gini-gini, bagus awalnya. Kemudian pada saat mau dimasukin ke kresek atau di tempatnya atau di dusnya, kemudian kecantol di besi di meja dia, di meja kasirnya atau apa, sobek baju itu. Kita udah bayar, kan itu. Maka karena yang rusak pembeli, dia punya kewajiban menukarnya. Walaupun kita sudah bayar ya, hak kita mengembalikan uang kita kalau dia tidak mau. Ada kadang-kadang pembeli gak mau tahu, mungkin kena lecet sedikit, cepat-cepat digulung, dimasukin, udah. Pokoknya gak mau tahu lah, ini gak boleh, menipu seperti itu gak boleh. Jadi keadaannya sama, siapa yang menjadi penyebab, dia yang bertanggung jawab, itu ringkasnya. Makna daripada hadis di sini, pengeluaran itu dengan tanggungan, artinya siapa yang melakukan kesalahan, dia yang bertanggung jawab. Gitu kan? Jadi dia harus memulai terhadap produk yang ditransaksikan, Allahu a'lam. Jadi insya Allah mungkin sampai di sini bahasan kita pada kesempatan ini. Dan seperti biasa ada beberapa buku-buku yang saya referensikan kalau ada ibu-ibu yang terfikir. Kemarin itu banyak sekali yang bertanya masalah zakat. Jadi saya lihat buku ini yang paling bagus untuk zakat dan cara praktis menghitungnya, buku panduannya. Kemudian yang sisa ini buku-buku kecil seperti pedoman safar. Sering sekali pertanyaan hampir sama, kalau saya safar bagaimana saya qasar, apa doanya dan seterusnya, maka ada di buku ini. Ini sifat sholat sunnah Nabi. Kemudian ini fadilah, buku menjelaskan tentang fadilah orang nuntut ilmu dan menjadi ulama. Seperti ibu hadir di majelis ilmu begini tuh fadilahnya besar. Ditambah lagi gitu kan, kalau kita sampai pada tingkat mengajarkan kepada orang lain menjadi seorang alim. Tapi ada konsekuensi. Kalau kita sudah faham, pahalanya besar kalau diajarkan, kalau tidak diajarkan malah berdosa. Ini lebih banyak menjelaskan masalah itu. Kemudian ini yang minggu lalu sempat saya perlihatkan dan masih ada yang nanya, fikih tiga sujud, sahwi, tilawah dan syukur. Kemudian ini juga sering ada yang bertanya masalah utang dalam masalah ibadah. Apa saja ini? Ya, kalau yang dianggap utang dalam masalah ibadah ya, seperti kasus puasa Ramadan dan zakat mal. Ini cara bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dilihat yang lalu. Ini ada yang baru, pembatal-pembatal ibadah. Ya, ini beberapa hal yang kadang-kadang orang beribadah dia tidak tahu kalau ibadahnya itu sudah batal karena memang dia melanggar. Kiat khusyuk dalam sholat ini khusus membahas masalah itu. Bagaimana khusyuk dalam sholat. Kemudian ini cara makan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan favoritnya Nabi, minuman favoritnya apa, kemudian apa juga adab-adab dalam makan diperintahkan. Dan yang terakhir ini masalah wanita muslimah, inilah surgamu, panduan-panduan untuk menuntun agar seorang muslimah menuju ke surganya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Juga saya tutup ibu-ibu sekalian dengan yang sudah ikut berkurban, laporannya sudah masuk, insya Allah saya akan, insya Allah kalau tidak ada halangan, Kamis depan saya sudah bawa dalam bentuk print. Ya, mudah-mudahan sudah bisa diterima oleh orang-orang yang sudah ikut. Mungkin begitu dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.